Paulus wasiat jah mamuna igesti iribun matohak maminti Tesalonika ge. Fasala mamuna ge. Paulus wasitun mamuna tiat jah igeski. Arwai mio arhat ni mamiei. Acah nyege aram gestie. Negeti iribun matohak Yesus ke otnus Tesalonika ge. Ei nega mietral sasam ge mior itia matula sogue, yoranana itia but Yesus Kristus kedi. Yaune Paulus, Korsilas, ore Timotius, aramitel nege aramiten mairas manusula sogue, tiabaluasi inaga eraske, giora mikten temmumu. Ir Tesalonika nare, Wait murmuri hare ore wait toto hakke. Arami telnwege giagi ne aram sialage raskebati hula sogwe kialiei ne mumu. Ore gyo at aram siambayan titia matula sogwe desigo lema aramim luak mam siambayan tie dagun kali aram nyena sawa simgariami ala nare kalim tio hagi Yesus kedi. Hore aram nyena so, ei negem gerialan maam sialu girire, kalim lio bagasir. Hore aram nyena sedagun tigio at masun guek jane, desigo mial gya urala mikrala narimane nenti masun duwes, kalim nyalwa simmyormyori fareti itiebut Yesus Kristus ke, maamigita ti ana ima hurukne. Hore arawai mio arahat ni mamiei, Arahmye ohe hula sogo lio bage, ode iligae mawasi iriaidi. Kaligyo ataramya brita brite rasketie, desigo lema tunge maram tianukbo, de gamal gya uge gyo siya hula sogo memeyangi. Ode aram tiyo hagaksyalik brite ras desige gamlaigi. Ode ine hmye namne dagundi, Kali gyo atara mino raege, desigo miatos de, maaram tiyan ukkol gyabe ima aram siya lugae, ode aram miorih kol gyabe ima aram siya lugae dagun. Lema de inegem tiyo haratota mire, ode itiebut Yesus ke tota nare dagun. Kali biar mamasun gwek jane, keske de mimukmuga mimarmara emam tiyo habriteras desigebu. Nege hula sogo memianke kerya tiema mimukmuga mimarmarai. Lema denje wasi myor-myor ifdesikre kiurmia hirmia tohagare mumuti provinsi Makedonia ge ore provinsi Akaya ge rbumarmor ifkola edagun. Kali myabrita itie butketuna nekreti hirmia minti provinsi Makedonia o Akaya desikre Mabriteras desige gimelirti irsialik tiga bete gabibu. Lema denje iriremu murtomo luohe, mtioha kula sogwidi. Denje lema remi heswasi mtiotoha keti sirde, kali irmia minti provinsi Makedonia o Akaya desikremu mune tanugohe. Kol gabima mtioha briteras aramia jartie desikre, tigio at arambiati mina iteti desh. Ode rahes suru gohe, kol gabe imane eine mi tutuk lakkiri ga wasi miadar misambayan tide sikre, odem tiri emam siambayan omyo uti hula so mamorifne. Hula so nwege miesanam laya ibu. Ode rtanu kuru gohe, kol gabe imane migita hula so guanange, mana yulagi huruk toha wensrae rasula so gu imintige, nege Yesusa, Hula sogo iala ima imori huruk toha matmiat kene. Yesus nega ini ya dititoha hula sogo ege yerage tiana gimane.